Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih pada bab fi man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Baik, qala al-Imam Nawawi. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه قوم عراة مجتب النمام أو العباء مقلد السيوف عامتهم بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbah menyebutkan firman Allah taala, ya ayuhan nas taqu rabbakum, wahai manusia takutlah, bertakwalah kepada Rabb kalian yang ia menciptakan kalian dari satu jiwa, min nafsi wahida ila akhir al-ayah, innallaha kana alaikum raqiba, hingga firman-Nya innallaha kana alaikum raqiba, sungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Wal ayat allati fi akhir al-hasyr, dan ayat yang di akhir surat al-hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaknya seorang jiwa melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Tasaddaqa rajulun min dinar, maka bersedekahlah seorang dengan dinarnya, min dirhamih, dan dari dirhamnya, min thawbih, dan dari pakaiannya, min sa'iburih, dan dari satu sa' gandumnya, min sa'i tamrih, dan satu sa' dari kurmanya. Satu sa' adalah arba'atu amdat, empat mud, ukuran empat mud. Nah, satu mud seperti ini, yaitu dua tangan yang ditempelkan, nah, dari genggaman yang didapat dari dua tangan ini yang terbuka, maka itu adalah satu mud, dan empat mud itu adalah satu sah. Baik, kemudian hatta qala walau bisyakki tamrah, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaupun dengan separuh kurma. Faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'juzu anha, maka datanglah seorang dari kalangan Ansar dengan pundinya. Surah pundi. Pundi yaitu tempat dari kain, kemudian ada talinya. Nah, untuk menaruh barang dari bawahnya kurma, gandum, dan yang lainnya. Nah, ada. Kadat kafuhu ta'juzu anha, hampir tangannya tidak mampu darinya, maksudnya tidak mampu untuk mengangkatnya karena banyak isinya dari pundi-pundi itu. Balqat ajazat, bahkan tidak mampu untuk mengangkatnya. Thumma tataba'an nas hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wa thiyab, kemudian datanglah berbondong-bondong manusia. Hatta ra'aitu qaumain, hingga aku melihat dua tumpukan besar dari makanan dan baju. Hatta ra'aitu wajha Rasulillah, hingga aku melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam yatahallal, berseri. Ka'annahu madhhabah, seakan-akan kiloan emas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang memberi contoh dalam Islam contoh yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mengamalkannya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya dari setelah dia. Min ghairi ayyankusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang memberi contoh dalam Islam contoh yang buruk, kana 'alaihi wizruha, maka atasnya dosa. Wa wizru man 'amila biha, dan dosa orang yang mengamalkannya setelah dia. Min ghairi ayyankusa min awzarihim syai', tanpa terkurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Rawahu Muslim. Baik. Dalam hadis an Abi Amr, yaitu hadis Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala kunna fi sadri an-nahar 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun 'urah mujtabin nahar, mujtabin nimar. Sebelum kita menerangkan isi dari hadis ini dan demikian juga fawaidnya, maka kita ingin ingatkan dari firman Allah Ta'ala sebelumnya, yaitu waqala ta'ala waja'alnahum a'immata yahduna bi amrina. Ketika kita terangkan sebelumnya dan kita menyebutkan perkataan Syekh Ibn Utsaimin, yaitu kalaulah Al-Imam Nawawi melanjutkan firman Allah Ta'ala ini, waja'alnahum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, ini apa yang anda katakan sebelumnya keliru. Sebenarnya tambahan ayat lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun bukan ayat yang ada di kitab ini, di surat Al-Anbiya, bukan. Waja'alnahum a'immata yahduna bi amrina. Naam. Surat Al-Anbiya ayat 73. Nah, bukan ini. Tapi yang benar yaitu di surat As-Sajdah. Naam, di surat As-Sajdah. Yang di dalam surat As-Sajdah ada tambahan minhumnya. Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina. Ah, baru tambahannya lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Nah, jadi tambahan dari lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun itu untuk ayat di surat As-Sajdah. Nah, di ayat yang di surat As-Sajdah ayat 24. Nah. Baik. Wa ana bi amr, ana ucapkan jazakallah khair untuk yang mengingatkan ana, karena nah, di dalam ayat ini perbedaan tipis sekali. Kalau yang tidak perhatian memang nah, tidak ingat dia. Antara waja'alna a'immata yahduna bi amrina dengan waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina. Nah, kalau yang ada minhumnya di surat As-Sajdah. Itu ada lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Taib wa Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala kunna fi sadri an-nahar 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun 'ura mujtabin nima aw al-aba mutaqallidi suyuf. Datang suatu kaum atau rombongan. Taib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang dalam keadaan sederhana sekali, dalam keadaan tidak punya mereka, miskin, yaitu urah, pakaiannya yang sudah usang, pakaiannya usang, taib, compang camping, ini pakaian mereka. Ini menunjukkan bahwa sebagian mereka para sahabat seperti ini keadaannya, bahkan kebanyakan mereka seperti ini keadaannya, yaitu sederhana sekali. Di sebagian mereka lebih, sebagaimana yang disebutkan ini. Nah, seperti ashabus suffah, mereka para sahabat yang tinggal di serambi masjid. Mereka tidak punya rumah, tapi tinggalnya di serambi masjid. Ashabus suffah. Nah, bagaimana kehidupan mereka? Sederhana sekali. Yang mana orang-orang yang mampu bertawun dengan mereka, tolong menolong dengan mereka. Ini ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian mereka seadanya. Nah, makanan mereka juga sama seperti itu. Hari ketika para sahabat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah mereka ini. Mereka bukan satu dua orang, rombongan. Faja'ahu qaumun, yang mereka adalah urah, mujtabin nima, awil aba, mutaqallidisuyuf. Nah, senjata-senjata mereka kalungkan di leher-leher mereka. Artinya mereka siap untuk perang ketika diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal keadaan mereka seperti itu, tapi tetap mereka selalu siap melihat bagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk jihad fi sabilillah, maka mereka pun siap untuk berjihad. Amatuhum bal kulluhum min mubar. Mubar adalah suku yang mulia, kabilah dari kabail Arab yang mulia. Akan tapi keadaan mereka seperti itu. Nah, fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, maka berubahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat keadaan mereka. Ini menunjukkan syafaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, menunjukkan tentang kasihannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat kasihan sayang kepada mereka, yaitu orang-orang yang miskin. Melihat keadaan yang seperti ini tidak tega Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga berubahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka adalah dari suku Mubar, dari kabilah yang mulia, yang namanya musibah, yang namanya kemiskinan dan yang lainnya itu tidak melihat siapapun dia. Terkadang orang yang kaya pun jatuh miskin, kadang orang yang mampu pun jatuh sehingga dia jadi lemah. Nah, dan demikian. Baik. Nah, maka di sini terdapat faedah, yaitu dari sifat kasih sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ketika melihat keadaan seperti ini, maka berubahlah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lima ra'a bihim minal faqah. Yaitu ketika melihat mereka dalam kemiskinan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah imam kita. Maka siapa yang dia dalam keadaan menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin rumah tangganya atau pemimpin di daerahnya dan demikian seterusnya, maka hendaknya dia memperhatikan keadaan bawahannya, melihat keadaan mereka, apakah mereka butuh bantuan sehingga perlu dibantu atau tidak. Hal seorang muslim ketika melihat saudaranya, maka hendaknya dia ketika melihat saudaranya, maka dia memandang bahwa itu adalah dirinya. Karena demikianlah orang muslim. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, demikianlah, yaitu saling perhatian dengan yang lainnya, saling perhatian dengan yang lainnya. Ketika melihat mereka dalam keadaan membutuhkan bantuan kita, maka jangan menunggu untuk kita diminta bantuannya. Karena orang yang akil, orang yang sadar, nah, maka dia adalah orang yang berbuat sebelum diminta. Kalau kita melihat memang seorang itu membutuhkan bantuan dan terlihat jelas, maka jangan perlu atau jangan ditanya kembali. Karena kadang ada seorang yang dia ingin menjawab dari pertanyaan itu tapi malu. Malu. Contoh, orang ini datang sebagai tamu di tempat kita, dan datangnya adalah di waktu makan siang. Nah, dan kita tahu bahwa dia belum makan. Kemudian kita tawarkan kepada dia, mau makan? Ya subhanallah. Malu terkadang dia untuk menjawab, ya anda mau makan. Malu. Tapi apa yang tidak, maka kita langsung, kita sediakan untuk mereka, atau kita anjurkan dia untuk ayo makan. Nah, kita akan sediakan, nah, antum istirahat, dan kita akan sediakan makan untuk antum. Hakada. Ah, dengan itu dia pun akan senang. Tapi kalaupun dia sudah makan umpamanya di jalan atau sebelumnya, maka dia akan menolaknya. Jazakallah khair akhi, ana alhamdulillah sudah makan sebelumnya. Nah, yang penting yaitu bagaimana kesadaran kita terhadap mereka. Nah, bagaimana kesadaran kita terhadap mereka. Rasulullah SAW melihat keadaan yang seperti ini, langsung Rasulullah SAW berkhutbah. Nah, berubah sebelumnya wajah Rasulullah SAW karena kasihannya terhadap mereka. Lima ra'am bihim minal faqah. Nah, فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره min dirhami, min thawbih, min sa' burrih, min sa' tamrih. Nunjukkan tentang semangatnya para sahabat ketika mendengar anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk bersedekah. Dan mereka lah memang para sahabat sebagai qudwah untuk kita. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, dengan yang kita disuruh untuk mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidin. Mereka adalah as-salafus salih, as-sahabah. Allah SWT ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah SWT. Radiyallahu anhum wa radhu an. Al-muhajirin wal-ansar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, hada. Maka mereka adalah contoh bagi kita bagaimana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti ini, langsung mereka berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk membantu saudara-saudaranya muslim. Nah, di sini diambil faedah bahwa seorang yang dia melihat keadaan sesamanya yang membutuhkan bantuan, maka hendaknya dia bergegas untuk membantunya walaupun dia sendiri tidak mampu untuk membantu, bersedekah untuknya. Tapi bagaimana? Yaitu dengan lisan Yaitu bagaimana? Dengan menganjurkan ke yang lainnya. Lalu bagaimana? Yaitu mencarikan mereka orang-orang yang mampu untuk membantu orang ini. Mengajak ta'awun yang lainnya, saling gotong royong membantu orang yang sedang dalam keadaan butuh. Ada. Sebagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, Allah SWT pilih dari Nabi yang terakhir ini dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin. Ketika dalam keadaan seperti ini, bagaimana Rasulullah SAW? Karena beliau tidak mampu, maka menganjurkan kepada yang lainnya untuk ta'awun al birri wa taqwa. Ta'awun al birri wa taqwa. Hada. Jadi jangan karena keadaan dirinya ini tidak mampu, maka dia melihat saudaranya dari pagi sampai sore belum makan, dibiarkan. Kenapa? Karena dia membelikan sesuatu juga atau makanan, tidak punya uang. Nah, terus bagaimana? Apakah dibiarkan sampai dia dalam keadaan kelaparan? Sementara dia tahu, adapun yang lainnya tidak tahu. Dulu ketoliman yang seperti ini. Tapi bagaimana? Hendaknya dia sampaikan kepada teman-temannya. Ya Allah, kita ta'awun ya. Ada si fulan-fulan belum makan dari pagi. Nah, dan dia tidak mampu. Ayo kita gotong royong. Ini sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Dan jangan merasa malu jika keadaan menuntut seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling mulianya kita, paling bertakwanya di antara kita, tidak malu. Nah, kenapa keadaan menuntut seperti ini? Masya Allah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, dan dia memperhatikan keadaan umatnya. Dan demikianlah sepatutnya seorang muslim, yaitu mempererat hubungan persaudaraan dengan saling membantu mereka yang diberi oleh Allah SWT kemampuan. Maka hendaknya dia mencari dan melihat siapa di antara mereka yang butuh bantuan. Dengan itu semakin kuatlah ukhuwah. Nah, ukhuwah Islamiyah semakin kuat. Dan demikian mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka saling memperhatikan keadaan satu dengan yang lainnya. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka baina asabi'i. Mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seperti ini, memasukkan jari tangan ke jari tangan yang lainnya, semakin kuat. Nah, hada. Dengan itulah Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis tadi, bahwa tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita melihat saudara kita dalam keadaan kasihan, membutuhkan bantuan, kemudian dibiarkan. Nah, dia kepingin belajar seperti kita, tapi karena keadaan tidak bisa beli ini, beli itu, dibiarkan. Nah, ingin hafalan Al-Quran tapi tidak punya mushaf, umpamanya, dibiarkan. Nah, seperti itu. Dan bagaimana keadaannya kalau umpamanya Allah SWT menggantikan kedudukan dia sepertinya? Bagaimana keadaan dia? Bagaimana perasaan dia jika dicuekkan oleh temannya? Jika dibiarkan oleh saudara-saudaranya? Kenapa? Karena mukmin, dengan mukmin dia memandang dia adalah dirinya seperti cermin. Nah, jika ditanamkan keadaan yang seperti ini, masya Allah, maka semuanya dalam keadaan bahagia, senang. Dan tidak ada yang murung. Kenapa setiap ada yang murung, ada yang keadaan sedih, didatangi dan ditanyakan tentang keadaannya. Barangkali dia bisa untuk membantu dan menolongnya. Nah, ada. Matalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idha ishtaka minhu udwan tada'a. Tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin satu dengan yang lainnya itu seperti satu anggota badan ini seluruhnya. Naam, seperti tangan, kaki, mata, naam, pendengaran kita, penglihatan dan yang lainnya. Itu semuanya saling tolong menolong. Jika sakit satu dari anggota badan kita ini, yang lainnya ikut bekerja. Kaki jalan ke apotek untuk cari obat. Tangan, nah, minum, dia ambil obatnya kemudian minum. Pakai apa? Pakai tangannya. Nah, matanya melihat jelas. Dan demikian semuanya anggota badannya ikut kerjasama. Demikianlah orang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Sehingga ketika satu anggota badan ini yang sakit, yang lainnya ikut merasakannya. Hingga kadang dari semua anggota badan ini itu merasakan dari apa yang dirasakan, sehingga dia pun tidak tidur malam, yakni begadang dan panas dingin. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta qala walau bi syikki tamrah. Walaupun dengan separuh kurma. Jadi hendaknya kalian membantu mereka ini. Apa yang kalian punya? Walaupun dengan separuh kurma, walaupun itu sedikit. Menunjukkan seorang yang bersedekah jangan menganggap sepele dari apa yang dia berikan karena Allah SWT. Jangan menganggap sepele, jangan menganggap remeh, jangan menganggap sedikit. Sedikit jika dia ikhlas karena Allah SWT. Nilainya besar di sisi Allah SWT. Dan yang banyak itu diawali dari yang sedikit. Karena dia sudah terbiasa membantu saudaranya, maka dia pun ringan untuk yang lebih. Ringan bagi dia. Nah, jika sedikit-sedikit, tapi dari ta'awun alal birri wa taqwa, diamalkan dengan gotong royong, bareng-bareng, satu dengan yang lainnya, bareng-bareng, maka ringan. Tapi kalau banyak, ditanggung sendiri, sementara dia dalam keadaan tidak mampu, berat kadang. Tapi ketika mereka bergotong royong, sedikit yang lainnya sedikit, yang lainnya sedikit, jadilah banyak. Nah, jadilah banyak. Nah, dengan sedikitnya dia, karena dia ikhlas karena Allah, maka bernilai di sisi Allah SWT. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Faja'a rajulun minal ansar bisurrah, kadat kafuhu ta'juzu anha, bal qad ajazat. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. Di sini akhirnya, طيب di sini akhirnya terkumpullah dari bantuan itu, terkumpul jadi banyak. Nah, sehingga sampai tidak terangkat atau tidak kuat untuk membawanya karena sudah terkumpul dari uangnya, dirhamnya, dinarnya, dari bajunya, dari kurmanya, dari gandumnya, masya Allah. Nah, dari barang yang kita sedekahkan, nah, sedikit, masya Allah. Ketika sedikit itu dilihat oleh saudaranya masih belum mencukupi, tapi ketika sudah terkumpul lebih terkadang. Nah, hada. Summa tataba'a an-nas hatta ra'aitu qauman min ta'am wa thiyab. Terus berbondong-bondong. Nah, datanglah manusia. Ini bersedekah, ini bersedekah sehingga banyak. Masyaallah. Kemudahan demi kemudahan. Dan seorang yang dia bersedekah karena Allah SWT, lillahi azza wa jalla, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah, kenapa? Karena dia bersedekah dan tidak mudah seorang untuk bersedekah. Kenapa? Sedekah yang seperti ini butuh modal. Tidak sebagaimana sedekah dengan kalimah thayyibah. Benar, semuanya ada nilainya di sisi Allah SWT. Tapi sedekah yang seperti ini dengan harta, sebagaimana disebutkan tadi, dengan uangnya, dengan gandum, dengan kurma. Nah, maka jika ada mereka yang masya Allah bersedekah, nah, maka menunjukkan tentang benarnya keimanan dia. menunjukkan tentang benarnya keimanan dia, bahwa dia mengimani apa yang dia berikan karena Allah SWT tidak akan sia-sia di sisinya, akan dia mendapatkan pahalanya kelak di hari akhirat nanti. Nah, berarti dia mengimani tentang janji-janji Allah SWT. Wassadaqatu burhanun, sadaqah adalah burhan, burhan adalah tanda, alamah, alamah sidqi niyyatih, tanda tentang benarnya. Nah, sidq, baik, sidqi imanih, baik, alamah ala sidqi imanih, tentang benarnya keimanan dia. Ada pun orang munafik, berat untuk dia bersedekah, bahkan dia ngomongin orang yang bersedekah. Jika ada yang bersedekah ditakut-takuti, kamu nanti akan miskin. Ketika bersedekah dengan sedikit, sedikit tidak cukup, nah, mereka masih butuh, tidak ada apa-apanya ini dan demikian. Ini orang-orang munafik. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, maka dia sedekah. Tidak melihat apakah itu banyak ataupun sedikit, maka dia sedekahkan karena Allah SWT. Dan ketika seorang yang dia membantu saudaranya, terlebih dia dalam keadaan membutuhkannya, maka Allah akan maka Allah SWT akan bantu dia, Allah akan tolong dia di dunia dan di akhirat. Man yassara muhsin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan di dunia ini, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Allah mudahkan dia. Bahkan terkadang kemudahan Allah SWT datang tanpa kita sadari. Ketika kita dalam keadaan kesulitan, butuh bantuan, mudah pertolongan Allah SWT datang. Ternyata itu adalah balasan dari yang pernah dia berbuat kebaikan kepada saudaranya. Hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wa thiyab, hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu madhhaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira, senang. Nah, kenapa? Karena mereka pun senang. Ini yang namanya seorang mukmin melihat orang lain sebagaimana melihat dirinya. Baik, ketika mereka melihat mereka senang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun senang. Bahkan dikatakan di sini yatahallal ka'annahu madhhaba, berseri, mukanya berseri seakan-akan kiloan emas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasana, man sanna fil islami sunnatan hasana, barang siapa yang memberikan contoh dengan contoh yang baik dalam Islam. Sanna fil islam mempunyai dua makna. Sanna fil islam, makna yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mereka meninggalkannya. Ini makna yang pertama, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikala mereka meninggalkan sunnah tersebut. Makna yang kedua yaitu dia memulai dari perbuatan baik, dari perbuatan baik. Nah, ini dari makna yang kedua. Orang itu memulai dari perbuatan yang baik, dari perbuatan yang disyariatkan. Nah, jadi dia yang pertamanya. Nah, ini makna yang kedua. Nah, makna yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang sudah ada sunnah itu, akan tetapi banyak dari mereka yang melupakannya, sehingga dia hidupkan kembali sunnah itu. Maka dikatakan dia di sini sanna fil islami sunnatan hasanah, sebagaimana Umar ibn Khattab, yaitu menggabungkan manusia untuk sholat tarawih berjamaah dengan satu imam. Nah, apakah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di sini membuat bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena Sholat tarawih berjamaah sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah sholat tarawih berjamaah. Cuma dia berhenti karena khawatir mereka menganggap wajib. Setelah Rasulullah SAW meninggal, berhentilah di situ sholat tarawih berjamaah. Mereka sholat sendiri-sendiri. Kemudian Umar bin Khattab pada zamannya Abu Bakar masih belum berjamaah lagi. Mereka sholat sendiri-sendiri. Pada zamannya Umar bin Khattab, maka Umar menggabungkan mereka dengan satu imam. Nah, berjamaah. Inilah yang dikatakan sunnatan hasanah. Yaitu menghidupkan sunnah setelah sunnah itu ditinggalkan sebelumnya. Nah, jika ada seorang yang dia di daerah itu tidak ada sunnah yang dihidupkan di sana, kemudian dia menghidupkan sunnah itu, yaitu dari sunnah-sunnah seperti sunnah qobliyah atau ba'diyah, dari sholat-sholat rawatib, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah subuh, seperti itu dia hidupkan, sehingga mereka melihat, nah, ini apa? Sholat apa ini? Kemudian bertanya kepada dia, dia terangkan, ini adalah sholat-sholat sunnah, nah, sunnah rawatib, yang mana Rasulullah SAW melakukannya, menyontohkan kepada kita. Kemudian diikuti oleh orang-orang lainnya. Maka dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, orang lain itu ketika mengamalkannya dia mendapatkannya, dan demikian juga ketika orang yang lainnya, ketiga, keempat, terus dia mendapatkannya. Walaupun dia meninggal, tetap dia mendapatkannya sampai yaumul kiamah. Allahu Akbar. Lihat. Ini bagi mereka yang menghidupkan sunnah. Dan banyak di daerah-daerah kita yang banyak dari sunnah-sunnah yang mereka tinggalkan atau yang mereka tidak tahu itu adalah sunnah, karena saking banyaknya mereka berbuat kebid'ahan sehingga sunnah ini terlalaikan oleh mereka. Mereka menghidupkan ini dari pakaiannya, sunnah, dari perbuatannya dia, muamalahnya dia, semuanya sunnah, sehingga mereka pun bertanya kepada dia, kemudian diajari, kemudian mengikuti, masya Allah, pahala. Ini sunnah yang pertama, sunnah hasanah. Makna sunnah yang kedua yaitu dia yang mengawali dari perbuatan baik itu yang disyariatkan. Seperti hadis ini. Baik, ketika mereka membutuhkan bantuan, maka dia mengawali supaya yang lainnya itu mengikuti dia. Ikut untuk saling membantu orang yang lagi dalam keadaan butuh ini. Diawali. Sengaja dia tunjukkan. Ana sedekah sekian. Kemudian dilihat oleh orang-orang yang lainnya. Masya Allah. Orang ini bersedekah. Apalagi dia adalah orang yang terpandang di daerah tersebut. Maka akan segera diikuti oleh yang lainnya. Maka diikuti. Diikuti oleh yang lainnya. Dan ini bukan riya. Kenapa? Karena dia ikhlas. Karena Allah SWT. Dan niat dia yaitu supaya diikuti oleh orang lain, oleh orang yang lainnya. Ini dari makna yang kedua. Yang penting man sanna sunnatan hasanah adalah menghidupkan atau mengamalkan dari sunnah yang itu adalah syar'i. Baik, yang syar'i bukan bid'ah. Baik, bukan bid'ah. Kenapa? Karena yang namanya bid'ah tidak boleh diamalkan. Nah, dan itu bukan sunnah. Baik, bukan sunnah. Hal. Falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Ini pahalanya. Terus mengalir. Jariah. Pahala dia terus mengalir. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Terputus padahal amalan dia ketika meninggal. Tapi pahala ini jariah. Amalan ini mengalir terus padahal dia sudah meninggal, masya Allah. Nah, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai, tidak terkurangi sedikit pun dari pahala mereka, tidak terkurangi. Dia sendiri mendapatkan pahala karena mengamalkan sunnah, kemudian orang lain itu ketika mengamalkan sunnah ini dia juga dapat pahalanya juga. Nah, ketika orang yang kedua, ketiga, keempat, terus dia dapat. Dan tidak dikurangi. Tidak umpamanya karena semakin banyak orang yang mengikutinya, berarti jatah kamu mendapatkan kebaikan sedikit. Nah, kenapa? Karena sudah banyak. Atau mereka sudah kenal semua dari sunnah. Tapi dengan sebab orang yang pertama tadi, tapi dia mendapatkan tambah sedikit. Kenapa? Karena sudah banyak. Tidak. Tidak dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Masya Allah. Ini pahala dari mereka yang mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim shay. Ini kebalikannya. Ya, ini seorang yang ia memberikan contoh-contoh yang buruk. Nah, contoh yang buruk dalam perbuatan bid'ah contohnya. Baik. Ada dalam perbuatan bid'ahnya. Dia melakukan kebid'ahan, kemudian diikuti oleh orang lainnya, kemudian diikuti oleh na'udzubillah. Atau dia berbuat kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu di daerah tersebut mereka belum tahu, belum ada yang mengajarinya, belum ada yang mengawalinya, tapi orang ini mengawalinya. Nah, ada maksiat apa itu? Bawanya maksiat judi. Tadi orang daerah tersebut tidak tahu judi. Ya, judi dengan cara-cara tertentu umpamanya. Kalau judinya dia tahu, judi itu apa tahu. Tapi cara ini adalah judi. Cara ini adalah menipu. Cara ini adalah cara yang merugikan orang lain. Ya, itu tidak tahu. Kemudian karena dia mengawalinya, kemudian diikuti oleh orang yang lainnya terus. Dapat dosanya. Mengalir dosa dia. Alhamdulillah. Hala. Nah, yang tadi orang daerah situ, masya Allah, dia tidak tahu bagaimana. Nah, mereka untuk bermuamalah dengan muamalah riba. Taunya mereka adalah, yaitu dengan cara yang syar'i. Dan tidak tahu cara-cara yang riba seperti itu. Dia mengawalinya. Nah, perbuat seperti ini, seperti ini. Kamu akan mendapatkan untung yang banyak. Caranya seperti ini. Nah, maka dia akan mendapatkan dosanya. Kemudian mengalir sebelum dia bertobat kepada Allah SWT. Nah, tapi setelah dia bertobat kepada Allah SWT, baru berhenti. Tapi cara tobatnya seorang yang dia mengamalkannya terang-terangan di hadapan ummah, maka tobatnya juga harus terang-terangan di hadapan ummah. Nah, berarti mereka seorang dai mengajarkan kebid'ahan kepada orang lain, kemudian diikuti kebid'ahan itu, kemudian dia tahu bahwa itu adalah bid'ah dan tobat kepada Allah, harus dia naik di atas mimbar terangkan kepada mereka bahwa apa yang mereka amalkan dahulu adalah kebid'ahan dan sekarang aku tobat kepada Allah SWT, sebelumnya dalam keadaan salah dan yang benar demikian-demikian. Ada. Nah, ini syarat dari tobat dia. Baik. Dan di dalam hadis ini tidak ada dalil bagi ahlul bid'ah untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tidak ada dalil. Nah, mereka berdalilkan dengan hadis ini. Benar, mereka berdalilkan dengan hadis ini. Mereka sholat ditambah-tambah kadang dari ini itu gerakannya, bacaannya, mereka berzikir. Nah, ditambah-tambah mereka puasa ditambah-tambah. Nah, dari kaifiahnya atau dalam bacaan seperti niatnya dan yang lain. Baik. Nah, kemudian berdalilkan dengan hadis ini. Ini salah. Baik, batil. Kenapa hadis ini tidak menunjukkan tentang bolehnya bid'ah hasanah? Ini man sanna fil Islami sunnatan hasanah, yaitu sunnah yang telah ada. Cuman dilalaikan oleh mereka, kemudian dihidupkan kembali. Nah, ini bukan perbuatan yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya sebelumnya dari Rasulullah SAW. Memang ahlul bid'ah mereka demikian. Tidak memakai dalil, sekalipun mereka memakai dalil, mereka demikian pemahamannya. Separuh-separuh. Terkadang dia ambil yang mencocoki hawa nafsunya. Nah, ini mereka. Baik, jadi tetap kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah adalah sesat dan tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada. Nah, jika ada bid'ah hasanah, maka mulai akan menyebar lagi nantinya ada, nah, yaitu mereka mengatakan suatu yang haram dengan tambahan baik atau islami. Jadi, seperti itu. Seperti sekarang bank, ma'ruf bagaimana bank ribawi ya, dikatakan bank islami. Nah, tambah lagi bank syariah islamiyah, tambah lagi musik islami. Dan musik, jelas musik haram. Akhirnya apa? Ada haram islami. Nah, ada haram islami. Baik, ada. Nah, maka dari itu tetap yang namanya bid'ah dalalah. Yang namanya maksiat haram. Seterusnya haram. Tidak akan berubah dengan nama-nama yang baik, dengan label-label yang baik, tidak akan berubah. Yang haram jadi halal. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah. Ila hunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.